Apabila tersayang jatuh di pangkuan, tiada keinginan hatiku menyayang selain dirimu. Apabila tercinta akan ku berikan padamu seorang semampu diriku. Selama bersama akan hanya pada cinta. Semenjak bersama takkan ada hasrat, hilangkan cinta yang telah ada untuk selamanya. Coba sanggupin